inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Malakum la tanasarun. Mengapa kamu tidak tolong menolong? Balhumul yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Innakum ladza'iqul 'adzabil alim. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Illa 'ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan. Fawakihu wa hum mukramun.

Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha, famali'una minhal butun. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Walaqad arsalna fihim mundirin. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mundirin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian, kami tenggelamkan yang lain. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? A'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?